ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حديث ke-16 mengenai larangan marah. Bukannya enggak boleh marah, ya. Namun di sini ditempatkan marah itu boleh, bahkan marah karena Allah adalah wujud iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqa urul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali iman yang paling kuat, cinta karena Allah, benci karena Allah. Wal-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah. Berwala karena Allah, ya, bermusuhan karena Allah. Jadi marah di sini ditempatkan, bukannya sesuatu hal yang dilarang secara mutlak, namun ditempatkan. Kapan kita marah? Orang yang nggak punya marah sama sekali terkadang cercera. Ada ayat Al-Quran dihinakan, agama Islam dihinakan, dia nggak marah. Ini orang nggak punya iman. Ya. Nah, ada Al-Quran dinistakan, dia nggak marah. Ini nggak punya iman. Ya. Nah, ada marah tercela, dikit-dikit marah, orangnya emosian, cepat naik darah. Nah, ini tercela. Ya, jadi ditempatkan pada porsinya secara profesional. Nah, ini mengenai marah. Kita langsung masuk aja ke hadisnya. Dibawakan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi, ya, bahwasanya seseorang pernah bertanya, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah aku wasiat. Berikanlah aku wasiat." Qala la taqdab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, "La taqdab. Janganlah engkau marah." Faraddada miraran. Kemudian orang tersebut mengulanginya lagi. Ya, wahai Rasulullah, ya. Berkali-kali orang tersebut miraran, berkali-kali mengulanginya. Berikanlah wasiat kepadaku. Qala Nabi SAW kemudian kembali menjawab, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Ya. Janganlah engkau marah. Kenapa marah di sini dilarang? Karena dari marahlah muncul tindakan yang diharamkan, membunuh. Nah, ini orang membunuh karena marah, senggol bacok, main melotot-melototan, marah. Ya, karena marah terjadilah kezaliman, memukul, ya, dan kezaliman yang lainnya, memusuhi, ya, memfitnah, ucapan yang diharamkan, ucapan keji, ya, fitnah dan seterusnya. Bahkan bisa sampai kepada derajat kekafiran. Ya dan billah. Ya. Bahkan ini terjadi, ya, pada seorang yang bernama Jibillah bin Ayham. Ya, yang dia murtad di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab karena dia marah lalu membelot kepada Romawi karena menolak hukum Islam yang diberlakukan kepadanya. Nauzubillah. Ya, dia marah. Akhirnya dia membelot ke Romawi dan masuk agama Romawi, yaitu Nasrani. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah para salaf menyatakan, sebagaimana dinyatakan oleh Ja'far bin Muhammad, bahwasanya, ya, marah itulah kunci segala keburukan. Al-ghadab miftahu kulli syarr. Ya, marah adalah kunci segala keburukan. Tabarakallahu fikum. Ya, kita langsung aja baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Faddal sini, Marwanto. Al-Ghadabu khoslatani. Khoslatan ya, sajitani an yustamala al-ghadabu فإن تجاوز محله ضرر فالغضب نقيض الرضا وهو سجية وخصلة مطبوع عليها الإنسان ينتج عنها في الإنسان غليان mimman ghadiba alaihi ana. Berarti kan di situ Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan al-ghadab wa ridha khoslatan sajiyatan, marah dan ridha adalah dua hal ya, yang sajiyatan merupakan dua karakter yang tubi'a alaiha al-insanu. Artinya yang Allah jadikan hal tersebut sebagai naluri bagi manusia. Ya. Allah jadikan marah dan ridha li faidatin wa maslahatin, untuk ya, kebaikan faedah, ada manfaatnya marah dan ridha, wa maslahatin, dan ada kemaslahatannya. Jadi yang namanya marah itu enggak selalu tercela. Bahkan terpuji marah karena Allah, ini berpahala, wujud iman. Enggak ada marah bisa jadi kekufuran. Ya. Bisa jadi kemaksiatan. Ya. Istrinya serong selingkuh, dia enggak marah. Ini orang bodoh ini. Dayus. Enggak bisa masuk surga. Ya. Istrinya main serong, dia enggak marah. Lupakan aja udah gitu. Iya dan gitulah. Ya. Agama Islam dinistakan, dia enggak marah. Nah, ini orang enggak punya iman. Ya, ini orang gak punya iman kayak begini. Jadi marah itu terkadang terpuji, terkadang tercela. Tinggal ditempatkan pada porsinya masing-masing secara profesional. Ya, falladzi la yaghdabu yakunu naqisan. Maka orang yang tidak marah itu bisa jadi dia kurang. Ya, karena tidak ada karakter pada orang tersebut. Ya, kayak tadi, enggak marah istrinya serong, enggak marah agama Allah dinistakan. Dia diam aja, dia tenang aja, Allah musta'an. Lakin la budda an yusta'mal al-ghadabu fi mahallihi. Namun haruslah ghadab, marah tersebut yusta'mal, digunakan fi mahallihi, pada tempatnya. Dia ditempatkan pada tempatnya. Fa in tajawwaza, apabila dia melewati, melampaui mahallahu, ya, posisinya lebih dari apa yang diporsikan, ya, maka marah tersebut dorro, membahayakan dia. Ya, jadi membahayakan dia. Ya dan tidak. Nah, inilah yang dikatakan marah adalah kunci segala macam keburukan. Ya. Abdullah bin Mubarak, imam kita, imam Ahlussunnah, menyatakan, ya, ketika beliau ditanya, ijma'lana husnal khuluqi fi kalimatin, wahai Abdullah bin Mubarak, coba ya, himpunkanlah kebaikan akhlak untuk kami dalam sebuah kata. Maka beliau menjawab, tarful ghadab, Nah, himpunan kebaikan itulah, kumpulan kebaikan itu kalau dalam satu kata adalah tarkul ghadab, meninggalkan amarah. Masya Allah. Ya. Qala. Ya. Fal ghadabu nakhidu ridha, maka yang namanya marah dia adalah kebalikan dari keridhaan. Wa huwa sajiyatun wa khasratun, maka marah ini adalah sebuah karakter, wa khasratun sebuah sifat, matbu'un 'alaiha al-insan, yang memang manusia matbu', diciptakan di atasnya, di atas karakter tersebut. Ya. Yang tajuanha fil insan ghalayanud dam. Ya. Yang akan menyebabkan pada seseorang kalau dia marah, ghalayanud dam. Ghalayan itu mendidih, ya, darahnya mendidih. Fil qalbi, di qalbu, wa intifakhu al-awdakh al-awdaj. Ya. Lehernya membesar, urat lehernya membesar. Mimma yu'addi, dari hal-hal yang hal tersebut akan menghantarkan bisahibihi, kepada orang yang marah tadi, ila iradatil intiqam, untuk membalas dendam, mimman ghadiba alaih, kepada orang yang menyebabkan dia marah. Ya. Bahkan ya bisa juga apa? Kekufuran karena marah. Apalagi ya, kemaksiatan, mengumpat, ya, bukan cuma balas dendam, memfitnah. Allahu musta'an. Ya. Fadal berikutnya Pak Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaslamu. Oh, fainau yaslamu dilamat min syari. Wahadar rajulu qala talaba minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayyusiyahu biwasiyatin tanpa'u. Wa qala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqul. Ka'anna rajula istaqalla hadhil wasiyata lidzalika qarara ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli maratin yaqulu lahu la taqul wa lam yazid ala dzalika famahimatu tayyib. Belum ya. Wa mimma wa ma minna ahadun la yaghdabu, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak marah, pasti dia marah. Lakinnal aqila wal mu'mina, namun orang yang berakal, yang beriman, yatasarrabu fi ghadabihi, dia mampu yatasarrab, mengontrol ya amarahnya. Ya. Wala yunfidu, tidak berkelanjutan. Ya, dia mampu mengontrol kapan dia marah. Rasul dihina orang majnun, sahir, enggak marah. Namun tatkala ya, syariat ini di obrak-abrik, maka beliau marah. Ya. Para sahabat marah ketika Rasul dihina. Mereka membunuh orang yang menghina Rasul. Ya. Nah, ini karena kehormatan Rasul adalah bagian dari syariat yang harus dijaga. Ya, untuk pribadi Rasulullah SAW sendiri, beliau dicela, beliau enggak marah. Ya, namun ketika ada sahabat yang membunuh pencela Rasul, maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam memujinya. Ya. Karena ini bagian dari syariat. Sahabat demikian, para salaf demikian, mereka marah tatkala syariat Islam diolok-olok. Nah, itu harus ada marah. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa ammal ahmaq, adapun orang yang ya pandir, yang dungu, wa jahila, yang bodoh, faqad yahmiluhul ghadabu ala asya'a madzmumatin, maka amarah itu membawa dia kepada berbagai hal yang tercela. Kal qatl, semisal membunuh, senggol bacok, gara-gara marah sedikit aja membunuh, wal jarah, melukai, ya, awil kalam sayyi, atau berbicara ucapan yang buruk, ya, mengumpat karena marah, aw qati'at rahim, ya, bahkan dia memutus silaturahmi. Ya. Fal ghadab yahmilu 'alal insan 'ala mahalika. Maka marah ini itu membawa seseorang kepada mahalik, berbagai kebinasaan. Makanya tadi disebutkan oleh Ja'far bin Muhammad, al-ghadab miftahu kulli syarrin. Amarah itu adalah kunci segala macam keburukan, ya tadbillah. Kunci segala macam keburukan. Ya. Kemudian ya. Illa idza istamalahu istimalan hasanan, kecuali jika seseorang menggunakan amarah tersebut ya dengan penggunaan yang baik. Dia tempatkan di posisinya, fi mahalihi, di pada tempatnya, porsinya. Fa innahu yaslamu min syarrihi. Kalau demikian, maka dia akan ya selamat dari keburukan marah tersebut. Ya. Banyak ya para ulama menyebutkan diantara tips-tips bagaimana kita menghindari amarah yang membabi buta. Ya, nah kata para ulama yang pertama adalah mujahadah. Yes, ayo apa namanya melawan diri sendiri dan menolak segala macam amarah ini. Ya, apalagi kalau seseorang itu ya dia ditimpa amarah, dia harus mujahadah untuk bisa meredam amarah yang ada pada dia dan membuatnya tenang. Ya, dan Rasulullah SAW mampu memuji ya, orang yang mampu mengontrol, orang yang bisa menguasai diri sendiri. Ya, makanya Nabi SAW menyatakan, laisa syadid bisur'ah, asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat. Orang yang kuat itu ialah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ini dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua beristiadah. Ya, tips dari para ulama beristiadah. Yaitu apa itu istiadah? Memohon perlindungan pada Allah dari setan. Ya, dari setan. Pernah ada dua orang yang saling mencaci maki di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di mana salah di antara dua orang ini, ya salah satunya mencaci temannya dengan cacian yang keras, ya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Kata Nabi, sungguh aku benar-benar mengetahui suatu kalimat yang kalau diucapkan niscaya hilang rasa marah yang dia rasakan. Kalau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya itulah yang akan menghilangkan amarah dia. Ya. Kemudian ya, orang-orang berkata kepada salah seorang yang mencela tadi, ya, ala tasma' ma yaqulu nabi? Apakah kamu enggak dengar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, ini lastu bi majnun. Iya, saya juga bukan orang gila. Saya dengar, katanya. Nah. Terus, apalagi tips yang ketiga untuk meredam amarah, yaitu duduk kalau lagi berdiri. Nah, kalau lagi marah duduk, ya berbaring. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian marah, ketika dia berdiri maka dia mesti duduk. Wa idza dhahaba anhu al-ghadab, Wa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Maka jika rasa marah itu hilang dari dia itu cukup, namun kalau belum maka hendaknya dia berbaring. Ya. Terus apalagi tips yang keempat, berusaha untuk diam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyasqut." Apabila salah seorang dia terkait marah, hendaknya dia diam. Ini masya Allah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya, ini dipuji oleh Nabi, orang yang mampu menahan amarahnya. Laisa syadid, laisa syadid bisurah, wa innama syadid alladhi yamlik nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa bukan orang yang jago bergulat, namun orang perkasa adalah yang mampu mengontrol emosinya ketika marah. Ya, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kadzama ghaidan wa huwa yastati ayyun fidah da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yughayyira fi ayyil hur sya'a." Masyaallah. Siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, kemudian Allah akan memberi dia kesempatan untuk memilih bidadari mana aja yang diinginkan. Masya Allah. Ya, fadhal. Dibaca berikutnya. Belum ya? Wa hadha rajul ya talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusiyahu biwasiyatin tanfa'u. Ya. Dan orang tersebut meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wasiat, agar Nabi memberikannya wasiat yang bermanfaat untuknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "La taghdab, jangan kau marah." Karena rajul istaqala hadhihi wasiyah. Orang tersebut menganggap remeh wasiat ini. Ditadika oleh karena itu karara dzalika ala Nabi. Ya, karara, dia mengurangi pertanyaan tersebut kepada Nabi. Wa fi kulli marratin, dan setiap kali dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "La taghdab." Ya. Diulangi lagi pertanyaannya, dijawab lagi oleh Nabi dengan jawaban yang sama, "La taghdab." Walam yazid ala dzalika. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan ya apa-apa selain dari kalimat "La taghdab." Famal hikmah? Famal hikmatu? Apa hikmahnya? Nah. Fadhal dibaca Abu Kila. Ilmihi ba'du ahli ilm, kata sebagian para ulama, kenapa orang tersebut bertanya berulang-ulang berikan wasiat? Nabi jawabannya sama, "La taqdab, la taqdab, la taqdab." Ya, la'alla hadha ar-rajul, bisa jadi orang tersebut kana ma'rufan bil ghadab, dia itu ya sudah masyhur lah ya, tenar lah ya, dikenal sebagai orang yang pemarah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu kulla insanin bihasabi hajatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab seseorang sesuai dengan kebutuhan dia. Fausahur rajulu, ya. Fausahu ar-rajulu wa khassahu bihadihil wasiyah. Ya. Maka fausahu ar-rajul, Nabi SAW memberikan wasiat kepada orang tersebut, ya. Wa khassahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat khusus, bihadhil wasiyah. Kok ar-rajulu ar-rasul, ya? Fa usahu ar-rasulu, ya, sallallahu alaihi wasallam wa khassahu bihadhil wasiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, wasiat kepada orang tersebut dan mengkhususkan wasiat ini li ilmihi bihalihi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan orang tersebut. Dia pemarah. Wahiya wasiatun lahu wa li ghairihi. Nah, ini wasiat untuk orang tersebut, juga untuk orang lain. Wa kullu insanin matlubun minhu alla yaghdaba. Ya, maka seseorang dituntut memang untuk tidak marah. Lima yatarattabu alal ghadab minal adrar, karena marah itu akan mengakibatkan beberapa macam mara bahaya. Tadi pembunuhan, celaan, ya. Bahkan sampai kekafiran. Ma minna ahadun la yajidu fi nafsihi syai'an minal ghadab. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mendapati pada dirinya, ya, sedikit dari amarah pasti ada. Kalau orang enggak punya marah, ini kacau ini. Istrinya serong, dia enggak marah. Ya. Agamanya dihina, dia enggak marah. Ini kacau ini orang. Ya. Lakinnal insan al-mu'mina al-aqila ya'khudhu bil hilmi. Ya. Namun seseorang yang berakal, yang beriman, ya, ya'khudhu bil hilmi. Ya, dia bersikap dengan penuh bijak kebijaksanaan. Kapan dia marah? Ya. Baik. Wajib bagi seorang mukmin marah dalam rangka, ya, membela agamanya, karena agamanya dicela. Karena agamanya dihinakan. Ini wajib. Ya, barakallahu fikum. Namun pada masalah-masalah yang bersifat pribadi dan yang lainnya, nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan hal ini. Ya. Anas bin Malik pun menceritakan kepada kita bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diceritakan oleh Anas bin Malik, ya, bahwasanya dia pernah menjadi pembantunya Nabi selama 10 tahun. Ya. Anas bin Malik pernah menjadi pembantunya Nabi selama 10 tahun. Masya Allah. Ya. Dan beliau tidak pernah sekalipun marah kepada Anas bin Malik. 10 tahun. Ya. Dan tidak pernah, ya, mengucapkan kalimat uff, ya, atau mengatakan kalimat kepada Anas, lima fa'al takadha, kenapa kamu melakukan ini? Ya, masya Allah. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Walakin al-insana al-mu'mina al-aqila ya'khudhu bil-'ilm, li'anna Allah jalla wa ala yaqulu fi sifatil mu'minin. Karena Allah Ta'ala, ya, berfirman tentang sifat-sifat orang beriman. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mereka memaafkan. Walam yaqul, dan Allah tidak berfirman la yaghdabun, mereka tidak marah, tidak. Allah sebutkan orang beriman wa idza ghadibu, apabila mereka marah. Artinya orang beriman itu punya marah. Ya. Punya marah. Walam yaqul la yaghdabun, wa qala wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ya, wa yaghfiru al insanu wa yahlum, maka seorang memaafkan. Dia bersikap bijaksana, lembut. Hadza wal matlub. Ya. inilah yang dituntut. Ya, tadi itu fadilahnya. Fadilahnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzama ghaidan wa huwa yastati ayun fidah. Siapa yang marah padahal siapa yang mampu menahan marah padahal dia mampu melampiaskan, da'allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, Allah akan memanggil dia di hadapan seluruh makhluk, hatta yukhayyirah fi ayyil hur sya'a, sampai Allah akhirnya memberikan dia pilihan, kesempatan untuk memilih bidah dari mana yang diinginkan. Ya, bidah dari mana, 1, 2, 3, 4 ambil. Ya, dulu di dunia dia nahan-nahan diri untuk tidak berpoligami. Ya, menahan diri. Ya, mungkin karena kalau dia poligami istrinya marah. Nanti kalau istrinya marah dia juga bisa marah. Nah, akhirnya dia lebih ingin nahan emosi lah gitu. Kayak Syekh Marwanto. Ada masalah. Hah? Ada maslahat ya. Oh, iya. Dapat bahan buat ngeles. Nah, ada maslahat, ya. Ayo barakallahu fiik. Ya, pasti nggak usah marah-marah di rumah. Ya nggak. Ini udah tahajud, udah nggak tahajud, marah-marah juga. Nah. Ayo barakallahu fiik. Nah, mana lagi tadi? Wali hada qol, fadhal Marwanto. Aghdhabahu liqawlihi ta'ala man a'ta wa aslama fa'ajruhu 'ala Allah, wa hadha huwa ilaju al-ghadabi awwalan mahma an kana annaka la taghdhabu thaniyan, thaniyan maksud langsung 3 dari 1, 2 dulu. Hah? Ida qadibta. Qadibta bala tanfat bal alaika bisabri. Bala tunfit. Bala tunfit bal alaika bisabri wa tahammuli bil wa tahammuli tahammuli wal hilmi. Nah. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisurah, orang yang perkasa bukan orang yang jago bergulat. Ya, ai as-surah itu al-qawi, yang kuat, alladzi yasra'un nas, ya, yang mampu mengalahkan manusia ketika bergulat. Hada laisa syadidu, ini bukan orang perkasa. As-syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang perkasa ialah yang mampu menguasai diri dia, mengontrol emosinya ketika dia marah. Hada huwa syadid. Ini yang perkasa. Ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qawiy alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghdabu lakinnahu la yunaffidh. Ya. Rasulullah sallallahu pun juga marah, namun beliau tidak berkelanjutan marahnya. Artinya tidak melampiaskan secara serampangan. illa idza kana al-ghadabu lillahi azza wa jalla, kecuali marahnya itu karena Allah, ya, karena Allah, ya, barakallahu fikum, karena Allah baru beliau marah. Ya. Kemudian illa idza kana ghadabu lillahi fa kana sallallahu haliman la yantaqim li nafsihi abada. Nabi sallallahu itu orang yang lembut, bijak, tidak membalas untuk diri beliau sendiri. Raghiba ma'ala, ya, raghiba ma'ala qa minal adha minan nas. Sekalipun kepada orang yang memberikan ada gangguan kepada beliau, terhadap beliau. Ya. Amma idzan tuhikat maharimullahi. Adapun jika hal-hal yang diharamkan oleh Allah diuntuhikat, dilanggar. Ya. Fa innahu yaghdabu lillah la li nafsi, maka beliau marah karena Allah. Bukan karena berdiri beliau sendiri. Ya. Beliau marah. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ini sifat para nabi memang begitu. Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Nabi Musa. Laqad udhiya Musa bi aktsar min hadza fa sabara. Nabi Musa pernah disakiti lebih dari ini, namun beliau sabar. Ya. Namun tatkala syariat Allah dilanggar, dihinakan, marah. Marahnya lebih besar, luar biasa. Ya barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Bal yahlum, bahkan Nabi apa? Wa hakadha, demikianlah al-mu'min, seorang mu'min. Yaqtadi bi rasul, dia meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaghdab li nafsihi, tidak marah untuk diri sendiri. Ya. Bal yahlum wa yaghfiru, bahkan dia mesti bersikap lembut, bijak, wa yaghfiru, memaafkan. Wayuhsinu ila man aghdabahu, berbuat, tetap berbuat baik kepada orang yang membuatnya marah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman 'afa wa aslaha wa ajruhu ila Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat islah, dia perbaikan, maka pahalanya itu di sisi Allah. Fa hadha huwa ilajul ghadab, maka berikut adalah obat-obat terapi untuk marah. Yang pertama, awalan, mahma amkana annaka la taghdab, sebisa mungkin anda tidak marah. Sanian, yang kedua, idza ghadibta fala tunfit. Nah, jika engkau marah, jangan kau lampiaskan. Bal alaika bisabar, namun anda wajib bersabar, wa tahammul, ya, mampu memikul amarah tersebut, wal hilm, ya, dan bersikap bijak. Nah, tadi sudah, ya, tips-tipsnya. Ya. Itu saya ambil dari, ya, Jami'ul Ulum wal Hikam Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ya, di antara istiadah. Ya. Di antara lagi duduk. Kalau duduk belum marah, belum reda juga, berbaring. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang di antara kalian marah, maka dia mesti duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau marahnya itu hilang, itu cukup, tapi kalau enggak, maka dia berbaring. Apalagi diam. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia diam. Karena kalau lagi marah itu ngomong ngaco. Ya. Yang enggak pernah terlintas diucapkan. Mentalak istri. Habis itu nyesel. Ya. Makanya kita banyak-banyak berdoa sebagaimana Nabi sallallahu berdoa. Ya. Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadab war ridha. Ya Allah, aku mohon pada Engkau, ya Allah, as'aluka kalimat al-haq. Kalimat yang hak, aku mohon pada Engkau, ya Allah, kalimat yang benar, perkataan yang benar, fil ghadab wa ridha, ketika marah dan ketika ridha. Jangan sampai lagi marah keceplosan. Talak istri, ya dan billah, udah istri cuma satu-satunya, ditalak pula, ya Allah. Udah istri cuma semata wayang. Ya. Kesih Marwanto, istri semata wayang. Semata wayang ibu-ibunya. Iya, satu-satunya ditalak pula misalkan lagi marah, misalkan. Marah lupa. Marah lupa, iya, aduh, makanya itu berbahaya sekali. Ya. Marah sebetulnya mau bilang mau ini buat yang akan menambah marah. Cuman terancaman. Ya, nah, itu doa dari Nabi. Ya, doanya as'aluka kalimatal haqqi fil ghadab waridha. Nah, itu diapalin tuh. As'aluka kalimatal haqqi fil ghadab waridha. As'aluka kalimatal haqqi fil ghadab waridha. Kalimatal haqqi fil ghadab waridha. Ya Allah, aku mohon pada Engkau perkataan yang benar di saat marah dan di saat lagi ridho. Marahnya karena kepada istri ya mungkin biasa ya, masalah rumah tangga biasa. Nah, jangan sampai terucap kalimat talak. As'aluka kalimatal haqqi fil ghadab waridha. Ya, makanya ketika lagi marah itu ya hati-hati ya, hati-hati. Karena ketika marah itu enggak mengangkat taklif, kita langsung diberi udur gitu, enggak. Ya, tabarakallahu fikum. Tidak. Jadi kalau lagi marah itu enggak menggugurkan syariat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ghadibta fasqut, wa idza ghadaba ghadiba ahadukum falyasqut." Dalam riwayat yang lain, "Wa idza ghadibta fasqut." Kalau apabila engkau marah, maka diamlah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang marah ya diperintahkan pada saat dia marah diperintahkan untuk diam. Ya, sehingga tidak dicatat dosa kalau dia mengucap serampangan. Jadi enggak, bukan uzur gitu. Kalau lagi marah uzur enggak ada. Ya, makanya Nabi menyatakan wa idza ghadiba ahadukum falyasqut. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, diam. Ini menunjukkan kalau dia berucap tetap dicatat. Ya. Jadi kalau lagi marah itu bukan uzur. Ya, gimana ceritanya kalau lagi marah orang tidak dibebani syariat? Enak benar. Lagi marah dia bunuh, udah itu pas emosi, maaf ya, nggak dibebani syariat, enak aja, ya, ya. Bahkan salah seorang ulama salaf, ya, yang bernama Atha bin Abi Rabah, beliau menyatakan, ma abkal ulama buka akhirul umur min ghadabatin yaghdibuha ahaduhum fa yahdimu amala 50 sanatan aw 60 sanatan aw 70 sanatan. Masyaallah. Tidak ada yang lebih membuat para ulama menangis dengan tangisan di akhir hidup mereka melebihi tangisan karena kemarahan salah seorang di antara mereka yang memusnahkan amal mereka selama 50 tahun, 60 tahun atau 70 tahun. Nah, ini kata-kata Atha bin Abi Rabah. Para ulama itu ya dibuat menangis yang paling dahsyat karena ya penyesalan terhadap amarah yang mereka luapkan ketika marah. Ya. Karena marah tersebut dapat menggugurkan amal 50 tahun, 60 tahun atau 70 tahun. Allahu Akbar. Ini enggak main-main ini. Ya, barakallahu fikum. Makanya ketika seorang marah dia membenci syariat apa namanya? Dia enggak ada uzur. Ya. Kecuali memang dia salah ucap. Ya, ketika dia membenci syariat, kecuali dia salah ucap. Tapi kalau dia sengaja ya marah, nah, tidak ada uzur. Apa Pak? Ada kisah karena saking gembiranya. Hah? Karena saking gembiranya. Oh, saking gembiranya. Ya, itu saking gembiranya karena ontaknya itu hilang beserta bekalnya. Sampai dia merasa frustasi bakal mati, udahlah dia pasrah tidur aja. Pas dia bangun, dia pikir dia udah mati, masih bangun. Pas bangun ternyata didapati ontaknya beserta bekalnya masih utuh. Saking gembiranya dia mengucapkan alhamdulillahilladzi Allah apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini salah ucap, sapu lisan. Bukan itu yang dia maksud, maka itu bukan kekufuran. Sapu lisan. Sapu lisan itu kalau bahasa kita keceplosan. Nah, bisa diperbaiki dengan badal golat. Hah? Itu keceplosan. Baik. Hadis ke-17 besok aja ya, insyaallah. Hari Kamis. Ya, hari Kamis hadis ke-17. Innallaha kataba lisan ala kulli syai' dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.